Sanakah aku menjauhimu setelah ku tahu kau luahkan cinta ini melukai semua jenis. Untungnya aku yang mengenalmu. Pernahkah aku menjauhimu setelah ku tahu kau luahkan cinta ini melukai semua jenis. Untungnya aku yang mengenalmu. Oh, One.